Sarah Ayu. Dalam, dalam. Bagaimana keadaanmu hari ini, Dek? Full senyum, Mbak. Masih bersama Bajang Line Management. Sudah impian cinta tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Takdir di